بسم الله. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة مخالفته للنصوص الصريحة من القرآن أو السنة الصحيحة، كحديث لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فهذا الاستثناء موضوع قطعا لمخالفته نصوص الوحيين الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الحاكم: وكمحمد بن سعيد الشامي المسلوبي في الزندقة، فروى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. آمين. Metode yang ketiga, ya, untuk mengetahui adanya kadif wada' pada hadis, perusahaan pemalsuan hadis. Nah, yaitu penyelisihan hadis itu terhadap nas-nas yang jelas-jelas maknanya, ya, nas-nas yang jelas-jelas maknanya dari Al-Quran. Hadis yang sahih, contohkan di sini hadis la nabiyya ba'di la an yasha Allah. Nah, ini kan ada istitsna nih. Ma'ruf hadis ini la nabiyya ba'di, kan begitu. Tidak ada nabi setelahku. Adapun tambahan illa an yasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Istitsna ini, pengecualian ini, maudhu'un qata'an. Qata'an yakni yaqinan. Qata'an maknanya apa? Yaqinan. Nah, pengecualian ini palsu, yakin palsu, dipastikan palsunya. Nah, kenapa? Karena menyelisihi nas-nas dua wahyu, yaitu Quran dan Hadis, yang menunjukkan Nabi SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul. Nah, di sini dinukil ucapan Al-Hakim. Nah, ucapan Al-Hakim di Hasyiah di Rukun Tsani. Syekh Al-Bukhari mengatakan naqalahu Suyuti fi at-tadrib, dinukil oleh Suyuti dalam at-tadrib. Naam, dan wa yunzar, bisa dilihat al-fawaid al-majmu' al-fawaid al-majmu' fi al-hadith al-mawdu'a al-Syaukani. Naam. Apa kata Al-Hakim? Al-Hakim mengatakan seperti Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-Maslub. Nama ini pernah kita lewati, ya, ya kan? Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Nah, di mana itu? Al-Iqraf wa Iqraf wa Iqraf. Apa? Ya, persis itu. Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Di sini ada tambahan nisbah, yaitu Asy-Syami. Fi Zandaqah. Naam. Iya, di Masyki. Di sini disebutkan Muhammad bin Sa'id. Pada pembahasan al-i'tiraf wa al-iqrar bil wada', itu contoh yang dikeluarkan Abu Zurrah di Masjid. Di Masjid kan di Sam. Nah, jadi ini Muhammad bin Sa'id Syam al-Maslub. Dalam al-Zandaqah. Yaitu dia meriwayatkan dari Humaid dari Anas marfu'an. anna khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإحاد الزندقة. Nah, jadi memang zindiq berarti. هذا الرجل كذاب زندق. كذاب زندق. Dia memasukkan hadis ini kata Al-Hakim. Meletakkan, memasukkan pengecualian ini lima kan yadu'u ilaihi. Nah, dikarenakan apa yang dia serukan berupa ilhad dan zandaqah. Naam. Wa da'wat ila tanabbi. Dan seruan naam kenabian, ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib as-sadisah. As-sadisatu asbabul wad'i wa hukmuhu. Aban 'an dhalika al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhati wa qala wal hamilu lil wad'i lil wad'i 'ala al wad'i. إما عدم الدين كالزندقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض رؤسائي أو الإقراب لقصد الاشتهار وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مكرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين كاذبين أخرجه مسلم. نعم. Yang keenam, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pemalsuan hadis dan hukumnya. Ya. Syekh di sini menukil dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nuzha. Nعم. Al-hamilu lil-wad'i, lil-wad'i, ya. Al-hamilu lil-wad'i, yani motivator yang memotivasi al-wadi' yang mendorong dia pemalsu hadis atau faktor yang menjadikannya dia pemalsu hadis imma adamuddin kazzandaqah, ya, yang pertama entah karena dia tidak punya agama, zandaqah dia zindiq, mulhid zindiq. Seperti siapa ini yang baru kita lewati? Muhammad bin Sa'id Al-Syami Al-Maslub. Tayyib. Atau ghalabatul jahl. Atau dia didominasi oleh kebodohannya. Kaba'adil muta'abidin. Seperti sebagian orang yang ahli gemar beribadah. Nah. Atau berlebihan dalam fanatik, ya, fanatisme berlebihan, ekstrim dia fanatik. Nah, fanatik berlebihan seperti sebagian muqallid, ya, berikutnya ittiba'u hawa ba'dir ru'asa, mengikuti hawa nafsu sebagian penguasa. Dan terakhir disebutkan awil igrab. Nah, faktornya adalah mendatangkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang lain daripada yang lain, sesuatu yang unik, sesuatu yang asing gitu. Tujuannya apa? Liqasdil istihar. Dan tujuan supaya tersor. Kan kalau sesuatu yang lain daripada yang lain kan diperhatikan orang-orang yang gitu, jadi terkenal dia. Nah, ingin masyhur. Baik. apa istilahnya kalau bahasa sekarang, sensasi gitu ya, hah? Ingin bikin sensasi, viral. Iya biar viral gitu ya. Nah itu maksudnya tikus di sihar ini tujuannya supaya viral, jadi bikin sensasi apa gitu yang nah supaya viral terkenal. Ini semua haram bi ijma'i man yu'taddu bih, berdasarkan ijma' ya orang-orang yang diperhitungkan pendapatnya. Nah, wattafaqu ala anna ta'ammud al-kadhib 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Mereka sepakat bahwa sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar. Ini disepakati. Nah, kemudian dinukil bahwa Abu Muhammad Al-Juwayni ya melebihkan lebih dari itu. Bukan hanya menganggap kabir min al-kaba'ir, tetapi fakaffara man ta'ammada al-kadhiba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berlebihan memfonisnya sampai mengkafirkan. Naam, kemudian mereka juga sepakat mengenai haramnya periwayatan hadis yang maudhu' illa maqrunan bi bayani, kecuali disertai penjelasan. Meriwayatkan hadis maudhu' tanpa penjelasan bahwa ini palsu adalah juz. Jadi kalau hendak disebutkan itu dalam rangka menjelaskan kepada orang-orang bahwa ini maudhu', jelaskan ini maudhu'. Dalil pengharaman ini hadis yang disebutkan di sini dalam Sahih Muslim, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun. Orang siapa meriwayatkan dari suatu hadis yang dianggap sebagai hadis dusta, bahwa ahadul kadhibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Nah, jadi jika tahu bahwa itu hadis maudhu', itu hadis kemudian diriwayatkan, berarti telah melakukan suatu perkara yang haram. Baik. Jadi ini dua hukum yang di atas ini disepakati bahwa yang sengaja memalsukan hadis gitu ya, itu termasuk kabair. Ya, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, diancam neraka. Nah, ini salah satu tanda yang menunjukkan, ciri yang menunjukkan bahwa itu dosa besar kalau diancam neraka. Yang kedua ini adalah meriwayatkan, jadi hadis palsu itu sudah ada gitu kan dalam kitab-kitab. Nah, kemudian atau tersebar gitu, kemudian ada orang yang sengaja meriwayatkan hadis maudhu' tersebut tanpa penjelasan bahwa itu maudhu', maka ini haram. Nah, ya dia difonis pendusta di sini pada hadis yang dikeluarkan oleh muslim bahwa ahadul kadhibain. As-sabi'ah al-akhirah. As-sabi'atu qala al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi at-tawassul wal wasilati al-mawdhu' fi al-istilahi في اصطلاح ابن الجوزي هو الذي قام الدليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل بل بينوا ثبوت بعد ذلك لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. Naam. Yang ketujuh, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab At-Tawassul bil Wasilah bahwa al-mawdu' pada istilah Ibnu al-Jauzi alladhi qama ad-dalilu 'ala annahu batil. Yang tegak dalil atas kebatilannya, wa itu batil. Wa in kana al-muhaddits bihi lam yata'ammad al-kadhiba. Meskipun seorang muhaddits yang menyampaikannya tidak sengaja berdusta, bal ghalita fi, melainkan dia keliru ya pada perhatian hadis itu, maka itu sudah dianggap batil maudhu'. Oleh karena ini kata Ibnu Taimiyah, Ibn al-Jawzi meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Mawdu'at ahaditha kathiratan min hadhan naw, banyak hadis dari jenis ini, yaitu hadis yang salah ya oleh muhaddits yang keliru dalam periwayatan tanpa sengaja. Nah, wa qad naza'ahu ta'ifatun min al-ulama'i fi kathirin mimma dzakarahu. Sekelompok ulama membantah beliau, Al-Jauzi tidak setuju pada banyak hadis yang disebutkannya dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Nah, mereka mengatakan innahu laisa mimma yaqumu dalilun ala annahu batil. Yang dibantah itu, yang tidak disetujui itu, menurut mereka itu tidak termasuk hadis yang tegak dalil atasnya bahwa itu batil. Bal bayyanu thubuta ba'di dhalik, bahkan mereka ya ulama yang membantah itu menjelaskan kebenaran sebagian dari riwayat itu. Lakinnal ghaliba ala ma dzakarahu fil mawdu'at annahu batilun biittifaq al ulama, tetapi ya memang al ghalib, nah dominan yang mayoritas yang dia sebutkan dalam mawdu'at itu memang batil menurut ittifaq ulama. Tidak ada masalah. Nah, hanya sebagian saja yang dibantah. Nah, baik. Jadi kita akan masuk dalam al-khatimah. Ini pembahasan terakhir. Anda ingin menyusulkan tambahan penegasan terkait pembahasan al-muttafiqu wal-muhtaliqu, al-muhtaliqu wal-muhtaliqu. Waktu kita membahas ini kan, Anda sampaikan bahwa di sini seakan al-baiquni menjadikan ini dua jenis kan, al-muttafiq satu jenis, al-muhtaliq satu jenis gitu. Begitu pula al-mu'talif satu jenis, al-mukhtalif satu jenis. Kemudian waktu itu Anda bawakan penjelasan dari Nushayah. Ingat kan? Bahwa tanpa dari keterangan Ibnu Hajar dan Nusha. Nah, ya, itu satu pasang itu. Artinya satu jenis itu. Berpasangan. Al-mu'talif wal-mukhtalif. Al-mu'talif wal-mukhtalif. Itu satu jenis. Tapi memang berpasangan. Satu dengan dua istilah al-muttafiq al-mustarik al-muttarif al-mukhtarif. Naam. Ana yakinkan lihat syarahnya Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk bisa lihat nanti syarah Mawdu' Baiquni Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin mengatakan seperti itu. Jadi Allah yang tampak dari al-Baiquni dia menjadikan ini dua jenis, padahal ini hanya satu jenis. Naam. Nanti antum lihat saja di syarahnya Ibnu Utsaimin. Karena di sini di Ta'liqatul Radhiyah kan Syekh tidak mentambi kan, bahkan seakan-akan penjelasannya di awal itu seakan-akan mengikuti alur Al-Baiquni. Nah, meskipun setelahnya tampak dari penjelasan beliau bahwa ini memang dianggap satu. Nah, karena ada itulah baiknya itu ada wadiddu dan lawannya ini, yang wadiddu ini kan, jadi seakan ada dua. Nah, ini agar memantapkan masalah ini. Nah, terakhir al-khatimah. Al-khatimatu qawluhu وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نعم. الشرح: هذه هي خاتمة هذه المنظومة قال فيها رحمه الله مادحا إياها وقد أتت أي أن المنظومة حصلت وتمت وهي كالجوهر المكنون أي المصوني لنفاستها وحسن صياغتها لما حوته من أقسام كثيرة في كلمات قليلة. وقد أتت الجوهر المكنون. أتى الجوهر مطيارة لؤلؤ. نعم masyaallah. Jadi diibaratkan ini jadi qad atat, yakni hadhihi hiya khatimah hadhil mandhuma qala fiha rahimahullah madihan iyyaha qad atat. Nah, ay anna al mandhumata hasalat wa tammat. المنظومة حصلت وتمت. المنظومة sudah selesai ya. Nah, sudah dihasilkan semua yang ingin disampaikan di sini dan sudah tamat. Dan diibaratkan dia yaitu bagaikan jauhar. Nah, jauhar itu permata. Nah, mutiara ini kan lu'lu', lu'lu', merjan. Ya. Merjan, lu'lu', mutiara. Al-jauhar permata. Nah. Di kamus permata. Baik. Al-jawharil magnun, seperti permata yang magnun, ini masun, yang terjaga gitu. Nah, jadi kenapa diibaratkan oleh beliau seperti permata yang terjaga ya? Linafasatiha wa husni siyaghatiha, karena linafasatiha, karena berharganya, nilainya yang berharga ini mandhumah ini, wa husni siyaghatiha, dan bagusnya ya pembuatannya, rangkaian bait-bait syairnya itu bagus seperti permata yang berharga, bernilai mahal, dan bentuknya, modelnya ya bagus. Nah, lima hawathu min aqsamin kathiratin fi kalimatin qalilah, dikarenakan kandungan ya mandhumah ini dari abyad syariah mengandung aqsam kathirah, banyak macam hadis, banyak jenis hadis pada kalimat-kalimat yang sedikit. Jadi dengan mandhumah ya, yang kalimatnya terhitung sedikit tetapi mengandung, memuat banyak macam hadis. Nah, jadi ini berarti kan bagus ya, bernilai, berharga, bagus pembuatannya, merangkai bait-bait syairnya itu bagus, maka diibaratkan seperti al-jauhar al-maknun. Nah, samaituha mandhumat al-baikuni. سميتها منظومة البيكوني نسبة إليه لأنها ناظمها رحمه الله. لأنه ناظمها رحمه الله. أيوة. كنا ما كان منظومة البيكوني nisbatkan yang dia sandarkan kepada dirinya karena dia yang membuatnya. Naam. An-nazmu. An-nazmu lughatan huwa al-jam'u. Qala al-'allamah al-Jawhari nadhamtu al-lu'lu'a ay jama'tu fi as-silki wat-tanzimu mithluhu wa minhu nadhamtu as-syi'ra wa nadhamtuhu. Ya. Apa yang dimaksud dengan an-nazm? Secara bahasa al-jam'. Al-jam' yang mengumpulkan. Nah, dinukil di sini keterangan al-'allamah al-Jawhari dari kitab as-Sihah Kamus, ya. Nadhamtu al-lu'lu'a ay jama'tuhu. Aku mengumpulkan al-lu'lu' mutiara fis-silki. Nah, dalam silk. Apa silk? Hah? Apa itu bahasa kenapa? Ya, apa pakai apa biasanya itu kalau menguntai mutiara itu di dikumpulkan jadi satu gitu. Untaian. Nah. Sil kawat atau apa? Nah, pakai apa biasanya? Benang. Nah. Hah? Kalau sil itu yang ingat maksudnya kawat, ya. Sekarang nah. Pastikan aja. Masuk semua berarti. Masuk kawat, masuk benang, masuk apa tadi? Senar. Nah, itu juga senar. Pakai tali senar itu biasanya merangkai mutiara. Nah. Wattandimu mithluhu. Wattandimu mithluhu. Tandim. Naam, semisal dengannya. Maknanya. Naam. Wa minhu nadhamtu syi'ra wa nadhamtuhu. Termasuk dari penggunaan kata ini, nadhamtu syi'ra. Aku mengumpulkan, merangkai bait-bait syair. Wa nadhamtuhu sama. Nadhamtu syi'ra, nadhamtu syi'ra. Jadi dua kata ini sama penggunaannya, nadhama dengan nadhama. Baik, wastilahan. Wastilahan qala as-Sakhawi al-mashyu 'ala bahrin min al-buhur al-ma'rufati 'inda ahli asy-syi'r. Baik. Adapun secara makna istilah, ini diambil dari keterangan As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughir. Nah, yaitu al-mashyu 'ala bahrin min al-buhur al-ma'rufati 'inda ahli asy-syi'r. Ini berjalan di atas bahar, dari bahar-bahar yang dikenal. Ini istilah bahar, ini istilah pembuatan syair, ya. Nah, yang dikenal di kalangan ahli syair. Baik. قوله قوله فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها أي عدد أبياتها أربعة وثلاثون بيتا. عدد أبياتها أربعة وثلاثون بيتا ثم بخير ختمت أي بعد أن كملت أبياتها ختمت ببنائه للمفعول وختمها بالخير اشتمالها على عمل الخير والدلالة على الخير وهو علم أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو خير كله. ما شاء الله. فوق الثلاثين بأربع أتت. Di atas 30, yaitu lebihnya adalah 4. Berarti 34 atas. Yani petasannya datang sejumlah berapa? 34. Adadu abiyatiha, jumlah petasannya adalah 4 wa 30 baitan. Nah, 34. Thumma bi khairin khutimat. Baik, فوق الثلاثين بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت. Nah, kemudian ditutup, diakhiri dengan khair, dengan kebaikan. Nah, ay ba'da an kamulat abiyatuh, setelah selesai bait-baitnya, khutimat. Khutimat bibina'i lil maf'ul, yakni penjelasan wazan, ya. Penjelasan wazan bibina'i lil maf'ul, yakni khutimah. Ini kan sigha mad majhul. Naam. Ghairu siwa. Atau mabniun lil ma yubna lil maf'ul. Naam. Struktur katanya untuk maf'ul. Naam. Wa khatmuha bil khair. Khutimat, yani ditutup di akhir. Wa khatmuha bil khair, penutupannya dengan al khair. Lishtimaliya ala amalin khair, itu maksudnya. Diakhiri dengan al-khair, dengan kebaikan, karena mengandung amalan kebaikan. Karena ini adalah amalan kebaikan ini. Karena yang ditulis adalah ilmu. Nah. Tayyib, ilmu syariat. Nah, wadalalati ala al-khair, yani pendukung, karena ini usul mustalah hadith, pendukung ilmu hadith. Nah, wadalalati ala al-khair, dan menunjukkan atas kebaikan. Nah, ini khair yang dimaksud. Ya, jadi fahami kenapa dikatakan thumma bi khairin khutimat. Nah, wa huwa ilmu usul hadith Rasulullah SAW, penjelasannya. Karena ini ada ilmu, ya, pokok-pokok hadith Rasulullah SAW, idh huwa khairun kullu, karena itu semuanya adalah baik. Nah, Masya Allah. Wa akulu khatamallahu lana walakum bi khairin, walhamdulillahi awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, ala ma waffaqa wa akrama min itmami hadha syarhi. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما شاء الله. نعم selesai. الحمد لله. Di sini ditutup oleh Syekh dengan doa untuk kita semua. Nah, ثم الله لنا ولكم بخير. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita semua, kami dan kalian, dengan kebaikan. Kemudian setelah doa ini diikuti dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, ala ma waffaqa wa akrama. Nah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, awal dan akhir, lahir dan batin, atas taufik yang diberikannya. Nah, dan wa akrama min itmami hadha syarah, dan kemurahannya. Nah, menolong penyempurnaan syarah ini, yang menolong Syekh Al-Bukhari maksudnya, beri taufik dan menolong beliau menyempurnakan syarahnya ta'liqatul rabi'iyah. Wa nas'aluhu jalla fi'ulahu ay yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yirdha. Kemudian doa lagi, kemudian diakhiri dengan salawat sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini termasuk uslub yang diajarkan dalam syariat. Nah, bahwa doa itu diiringi dengan pujian kepada Allah Ta'ala, diiringi dengan salawat. Nah, seperti yang diajarkan pada akhir pada tasyahud terakhir. Nah, pada hadis Fadalah Nabi SAW mengatakan membimbing orang yang terburu-buru dalam salatnya. Ajilah, ada dia terburu-buru, langsung berdoa gitu. Nabi mengajarkan falyabda. Nah, bihamdillahi ta'ala wa sana alaih, thumma li salli ala nabi. Hendaknya dimulai dengan memuji Allah Ta'ala, kemudian bersalawat, kemudian setelah itu berdoa. Barakallahu fiik. ada sebagian orang yang menanyakan, kenapa misalkan kita mendapati kok kitab di akhir yang salawat gitu. Terkadang majelis gitu kan, majelis ta'lim kok di akhir yang salawat. Nah, jawabannya karena di situ ada doa. Biasanya di akhir, di penutup majelis atau di akhir kitab ada doa gitu. Nah, maka diiringi dengan salawat. Nah, sesuai dengan adab tadi, adab dan berdoa. Barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah khairan. Subhanallah.